Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di syahrun mubarak, di bulan yang penuh berkah ini, syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin, sikap yang seharusnya ada pada dirinya ketika dia memasuki menjumpai bulan Ramadan adalah as-surur wal farah, rasa gembira, rasa senang dan bahagia bisa memasuki bulan yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan barakah. Maka di sini kita ingat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah menyebutkan tentang syahrul Ramadan, tentang bulan Ramadan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan," jika telah datang malam yang pertama dari bulan Ramadan, jika telah tiba malam pertama, berarti kapan? Tadi malam. Ya, malam 1 Ramadan. Jika telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, maka syaitan itu langsung dibelenggu. Para syaitan-syaitan langsung dibelenggu, dipenjara. Wa maradatul jin, begitu juga para maradatul jin juga demikian, dibelenggu mereka. Maradah bentuk jamak dari marid, yang bermakna taghiyah, yaitu jin-jin yang melampaui batas, jin-jin pembangkang yang sangat keras permusuhannya kepada manusia. Mereka dibelenggu dan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini, di antara faedahnya adalah menjadi semakin sedikit yang namanya kemaksiatan di dalam bulan Ramadan. Dan kita yang mendengarkan hadis ini juga termotivasi ya untuk lebih meningkatkan al-amal as-salihah. Amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun. Sehingga tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Semua pintu neraka ditutup. Menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang bisa menjerumuskan hamba-hamba Allah ke dalam neraka itu diperkecil, persempit jalannya, pintu-pintunya ditutup. Baliknya, wa futtihat abwabul jannah, pintu-pintu jannah dibuka. Falam yughlaq minha babun, maka tidak ada satu pintu pun yang ditutup dari pintu-pintu jannah. Semuanya dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang tersisa dari pintu-pintu jannah yang masih tertutup. Semuanya dibuka lebar. Sehingga ini menunjukkan pintu-pintu khairat, abwabul khairat di dalam bulan Ramadan terbuka lebar. Terbuka lebar. Kesempatan untuk melaksanakan berbagai amalan ketaatan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah terbuka lebar peluangnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa yunadi munadin, maka seorang penyeru menyeru dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada seruan dari seorang penyeru. Apa bunyinya? Ya baghial khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, yang menghendaki kebaikan, yang ingin untuk melaksanakan ketaatan dan amalan saleh, aqbil. Maka segera datangi, segera kerjakan dan segera amalkan amal soleh tersebut. Di dalamnya terdapat targhib, motivasi untuk kita bersemangat menambah kebaikan di bulan Ramadan ini. Kalau mungkin bulan-bulan sebelumnya kita sedikit semangatnya, kecil motivasinya, maka di bulan Ramadan ini perbanyak amalan soleh, tingkatkan motivasi dan semangat kita untuk melakukan amalan kebaikan. Ingin membaca Al-Quran, segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ingin bersedekah, ingin berinfak, segera keluarkan infak tersebut. Ya, ingin berbakti kepada orang tua, sudah lama tidak menyambung silaturahim dengan kerabat, segera sambung. Segera tunaikan bakti kita kepada orang tua. Dan berbagai macam amalan kebaikan. Setiap kali muncul keinginan untuk melakukan amalan kebaikan dan amalan soleh, maka aqbil, segera kerjakan, segera datangi amal soleh dan amalan kebaikan tersebut. Rasulullah melanjutkan kebalikan dari hal itu, wayabaghial asyar, wayabaghial syar aqsir. Wahai orang-orang yang menghendaki dan menginginkan kejelekan, aksir, maka segera hentikan kejelekan tersebut. Ya. Jangan dilanjutkan. Kalau masih ada terbetik niat, jangan dituruti niat tersebut. Kalau engkau sedang berada dalam sebuah kejelekan, segera hentikan. Ya. Demikian seruan di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Ya. Maka segala bentuk kejelekan segera kita hentikan di dalam bulan Ramadan. Ta'ziman lillahi azza wa jal. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena dalam bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah ini, tidak sepantasnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyia-nyiakan dirinya dan waktunya dalam suatu amalan yang tidak Allah ridhoi. Maka segera hentikan. Barang siapa yang melakukan kezaliman, segera hentikan kezaliman tersebut. Barang siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, berkhianat kepada saudaranya, menyelisihi janji, menyelisihi kesepakatan, menahan hak orang lain tanpa hak, ya, menahan orang lain dan tidak menunaikannya, atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka segera hentikan amalan kejelekan tersebut. Ta'ziman lillahi fi hadha syahr al-mubarak. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan walillahi utaqa'u minan nar. Wadhalika kulla laylah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dan dimerdekakan dari siksa api neraka. Ya. Jadi di malam-malam bulan Ramadan ini, di setiap malamnya, ya, wadhalika kulla laylah. Dan hal itu terjadi di setiap malam di dalam bulan Ramadan, yaitu Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya yang Allah bebaskan, yang Allah merdekakan dari siksa api neraka. Fanasallallahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa. Semoga Allah menolong dan membantu kita untuk meningkatkan amalan soleh di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam dan pintu amalan soleh. Dan tidak lupa bahwasanya amalan soleh yang paling afdol adalah al-ilm, an-nafi'. Tidak kalah penting, semangat untuk menambah ibadah juga harus dibarengi dengan semangat menambah ilmu. Karena ibadah yang tidak dibarengi, tidak diiringi dengan ilmu, maka ibadah itu adalah sia-sia. Ya. Banyak orang yang bersemangat menambah amalan soleh di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, tapi tidak dengan tuntunan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Membaca Al-Quran dengan mik, dikeraskan di masjid-masjid di malam hari, tadarusan istilahnya. Ya, dengan suara yang keras, ternyata justru mengganggu tetangga kanan dan kiri. Yang seperti ini bukan mendapat pahala, malah mendapat dosa, mengganggu kaum muslimin. Ya. Contoh kecil dari sebuah semangat ibadah yang berapi-api, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi tetap, ya, amalan soleh itu harus dibarengi dengan al-ilm. Karena dengan ilmu, amalan soleh kita, ibadah kita terbimbing. Terbimbing di atas jalan yang lurus. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu dan menolong kita untuk menghindari segala macam kemaksiatan, segala macam ucapan dan amalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang dimerdekakan dan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, mengawali kajian di bulan Ramadan yang insyaallah nanti untuk selanjutnya akan dilangsungkan di sore hari menjelang iftar, menjelang berbuka. Maka kita manfaatkan waktu yang singkat ini menjelang berbuka untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di jadwal sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir pembahasan kita tentang penjelasan beliau, penjelasan syarih tentang sifat atau isbat al-ma'iyah, penetapan sifat al-ma'iyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kebersamaan, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Kita baca penjelasan beliau ketika beliau menyebutkan bahwasanya al-ma'iyah itu terbagi menjadi dua jenis. Qala rahimallahu fal-ma'iyatu al-'ammah. Yang pertama al-ma'iyah yang 'ammah. Ma'iyah, sifat ma'iyah Allah yang umum. tatadamman al-ilma wal-ihatata bi kulli syai'in. Kebersamaan Allah yang umum ini mencakup ilmu dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah melingkupi dan meliputi segala sesuatu. Wa annahu la takhfa alaihi khafiyatun. Kalau yang belum ketemu halamannya, halaman 49. Halaman 49, paragraf bawah. Paragraf yang paling bawah. Kita ulang. Al-ma'iyatul 'amah. Ma'iyah Allah yang umum adalah mencakup ilmu Allah yang melingkupi dan meliputi segala sesuatu. Wa annahu la takhfa 'alaihi khafiyah. Dan tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Wa annahu musarrifuhum wa mudabbiruhum. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan mentadbir. Mengatur dan naam menjalankan itu semua. Segala apa yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan ilmu Allah tidak tersembunyi darinya sesuatu apapun. Ini al-ma'iyah al-amah. Ma'iyah Allah yang umum. Mencakup segala sesuatu. Wal-ma'iyatul khasah. Jenis ma'iyah yang kedua. Yaitu al-ma'iyah yang khusus. Kebersamaan Allah yang khusus. Dengan hamba-hambanya. Yaitu takunu bisyadati ma'al ilm. Ada tambahan. Bersama dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu, untuk al-ma'iyah yang khusus ini ada tambahannya, yaitu kakila'atihi li'awliya'ihi. Kila'ah maknanya adalah al-hifz, war-ri'ayah, wal-hirasah. Kila'atihi. Domirha di situ kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kila'ahnya Allah. Kila'ah maknanya adalah penjagaan. Penjagaan, pemeliharaan. Jadi, al-ma'iyah al-khasah, ma'iyah Allah yang khusus ini, adalah ma'iyah yang diiringi dengan kila'ah. Yaitu penjagaan dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap wali-walinya. Terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang mukmin, yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa para wali-wali Allah itu? Allah jelaskan dalam ayat yang setelahnya. Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman, mereka lah wali-wali Allah. Wa kanu yattaqun. Dan orang-orang yang bertakwa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan wali-walinya. Dengan ma'iyah yang khusus. Ma'iyah yang khusus ini mengandung kila'ah. Mengandung penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah kepada atau terhadap wali-walinya. Wa nasrihi lahum wa himayatihi lahum. Dan juga pertolongan Allah akan senantiasa bersama wali-wali Allah wa himayatihi lahum. Dan juga perlindungan Allah akan senantiasa menyertai wali-walinya. Yaitu hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sehingga barang siapa yang ingin senantiasa dijaga Allah, dipelihara Allah, dilindungi Allah, ditolong Allah, maka hendaknya dia menjadi wali-wali Allah. Yaitu dengan cara apa? Dengan beriman kepada Allah, ya, dan bertakwa kepadanya. Qala rahimahullah kama qawluhu ala lisani nabiyihi li sahibihi wa huma fil ghar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan rasulnya, ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam terhadap sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Allah menghikayatkan ucapan Nabi ketika Nabi berbicara kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika keduanya sedang berada di dalam gua. Ya, mereka berdua dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy ketika keduanya hendak hijrah dari Mekah, keluar dari Mekah menuju Madinah. Maka orang musyrikin Quraisy tidak rela. Tidak rela kalau sampai keduanya lepas dan berhasil mencapai Madinah. Orang-orang musyrikin Quraisy ingin menangkap mereka berdua dan kemudian menghalangi mereka dari hijrah. Maka kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berlindung di dalam sebuah gua. Ya, di dalam gua tersebut Rasulullah singkat cerita, beliau di dalam keadaan yang sangat genting, beliau bersabda atau mengucapkan, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka kebersamaan yang ditetapkan di dalam ayat ini adalah ma'iyah yang apa? Yang khusus, ma'iyah yang khasah. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat atau dalam ayat ketika Allah bersabda kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, ketika Allah memerintahkan keduanya untuk mendatangi Fir'aun la'natullah alaih, maka Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua, asma', aku mendengar dan aku senantiasa melihat, yaitu mendengar apa yang kalian ucapkan dan diucapkan kepada kalian, dan melihat segala apa yang kalian lakukan dan yang diperbuat terhadap kalian. Sehingga kalau sampai ada yang berbuat jahat kepada keduanya, Allah senantiasa mengawasi dan Allah akan senantiasa melindungi keduanya. Li Musa wa Harun, yaitu firman ini Allah ucapkan, Allah firmankan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wahum baina yaday Fir'aun, ketika keduanya sedang menghadap Fir'aun. Wa qad sanahumallahu wa hamahuma min syarrih, dan karena sebab ma'iyah Allah ini, karena Allah senantiasa bersama keduanya dengan ma'iyah yang khusus ini, Allah jaga keduanya dan Allah lindungi keduanya dari kejelekan Fir'aun. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat faedah yang penting. Ya, ketika seorang hamba sudah mendapatkan atau mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama dengannya dengan ma'iyah yang khusus, maka tidak ada lagi musuh yang dia takuti. Karena dia senantiasa diawasi Allah, dijaga dan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah, wa hakadha jami'ul ibadi kullihim huwa ma'ahum bi'ilmihi alladhi la yakhfa 'alaihi khafiyatun ya'lamu sirrahum wa najwahum. Dan demikian pula semua hamba-hamba Allah seluruhnya, Allah bersama dengan mereka, yaitu ilmu Allah. Ilmu Allah senantiasa bersama dengan mereka. Alladhi la yakhfa 'alaihi khafiyah, yang tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun yang tersembunyi. Yang tersembunyi bagi makhluk, bagi Allah tidak tersembunyi sedikit pun. Ya'lamu sirrahum wa najwahum, Allah Maha mengetahui rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka. Wa huwa fawqal arsy, adapun zat Allah berada di atas arsy. Sehingga al-ma'iyah, ma'iyatullahi azza wa jal, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, itu tidak melazimkan bahwasanya zat Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya, menyatu dengan makhluk-makhluknya. Ini akidah kufur, akidah haluliyah atau hululiyah ittihadiyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat ma'iyah bagi Allah, maka ma'iyatullah ya adalah ma'iyatullah bi'ilmihi. Allah bersama dengan hamba-hambanya, yaitu dengan ilmunya. Adapun zat Allah berada di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Wa ilmuhu muhitun bi kulli syai', dan ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Ya'lamu wa yara dabiban namlati as-sauda fil lailati dhulma 'ala as-sakhrati as-samma. Allah Maha mengetahui dan melihat rambatannya seekor semut yang hitam. Dabib itu rambatan, ya. An-namlah, seekor semut. As-sauda, yang hitam, yang warnanya hitam legam. Allah Maha melihat dan mengetahui rambatan seekor semut di malam yang gelap, tidak ada penerangan sedikit pun di atas batu yang ya, yang licin dan keras yang gelap. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, seekor semut merambat di atas batu, ya, di malam hari yang gelap gulita, tidak ada penerangan sedikit pun, kita yang mungkin dekat dengan semut itu tidak bisa melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, Maha melihat dan Maha mengetahuinya. Wa ya'lamu kaifa tajri miyahul anhari wal bihar. Allah Maha mengetahui bagaimana aliran air di sungai-sungai maupun di lautan. Wa ma yakunu dakhilu dzalik, dan juga segala sesuatu yang ada di dalam sungai dan lautan tersebut Allah Maha mengetahui dan melihatnya. Wa ma fi jami'i arja'il ard, dan di seluruh penjuru bumi. Wa ma takinnuhu dhamairu, dan di yang tersembunyi, pada perkara-perkara yang tersembunyi. Kullu dzalika la yakhfa 'alaihi subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau berada dalam sebuah kondisi. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an. Wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itu fiduna fi, dan tidaklah kalian mengamalkan atau mengerjakan suatu amalan apapun itu kecuali kami menyaksikan, ya, menyaksikan kalian ketika kalian mengerjakannya. Aihina tashra'una fi, yaitu ketika engkau sejak memulai amalan tersebut, sejak mulai melakukan pekerjaan tersebut, Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Qala jalla wa ala, inna Allah ala kulli syai'in syahid. Ya, di sini terdapat nas yang sangat tegas bahwasanya Allah Maha melihat segala sesuatu. Sesungguhnya Allah syahid, Maha melihat segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahasanya Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu, dan bahasanya Allah ilmunya melingkupi segala sesuatu. Wa qala innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih, dan tidaklah ada seorang wanita pun yang mengandung, dan tidak pula ketika dia melahirkan kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikandung di dalam perut seorang wanita, Allah Maha mengetahuinya dan Allah Maha mengilmuinya. Begitu pula ketika proses melahirkan, Allah Maha mengetahui dan melihatnya. Fa ilmuhu al-'am muhitun bil khalqi, maka ilmu Allah yang umum melingkupi dan meliputi makhluk. Wa ilmu al-khas ma'a awliyaihi, adapun ilmu Allah yang khusus adalah bersama wali-walinya bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu yang diiringi dengan apa? Dengan kilaah tadi, dengan penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah dan nasruhu, pertolongannya. Fahum ya fahuwa ya'lamu ahwal ibadihi al-khassin. Maka dia maha mengetahui kondisi hamba-hambanya yang khusus, yaitu para wali-walinya, wa ahwalal umam, dan kondisi-kondisi umat-umat seluruhnya. Wa ma ya'ti fi akhir zaman, dan apa yang terjadi di akhir zaman. Wa ma yakunu fi yaumil qiyamah, dan yang terjadi di hari kiamat nanti. Wa ma madha fi salifil azman, dan Allah maha mengetahui segala yang terjadi di masa yang lalu, masa yang sudah lampau. Wa kullu dhalika la yakhfa anhu, semuanya tidak tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Bal huwa ya'lamuhu wa muhitun bihi jalla wa ala, bahkan Allah maha mengetahuinya dan ilmunya melingkupinya. Yajibu itsbatuhu lahu subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk menetapkan sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a tanzihihi wa taqdisihi an musyabahati khalqihi fi syai'in min sifatihi jalla wa ala, dan tetap dengan mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala bentuk penyerupaan terhadap makhluk. Di ya, bahwasanya Allah tidak menyerupai makhluk di satu pun dari sifat-sifatnya. Hadza qaulu ahli al-haqqi ahli sunnati wal jamaah waffaqallahu al-jami'. Ini adalah ucapan dan madhabnya ahlul haq, ahli sunnati wal jamaah salafiyin. Waffaqallahu al-jami', semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini jamnya cocok. Cocok. Baik, mungkin kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.